Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Ihsan dalam reportase Radio Kukuningan. Dua bulan telah berlalu, warna dan inovasi program selalu kami hadirkan. Terlebih program yang sedang disimak yaitu reportase Radio Kukuningan. Bagaimana tanggapan Direktur Utama LPPL Kabupaten Kuningan Jawa Barat Bapak Pandu Hamzah berikut ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat radioku semua, saya Pandu Hamzah, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kuningan FM. Sangat bersyukur dengan kehadiran program reportase di radioku karena di tengah badai tsunami informasi yang melanda kita sekarang, diperlukan sajian informasi yang betul-betul memenuhi standar jurnalistik yang pertama, kedua juga berspiritkan proses tabayun, dan kemudian kita tahu reputasi radioku sebagai radio dakwah tentu mempunyai efek siar yang bisa menjadi atmosfering kebaikan bagi kita semua, masyarakat Kuningan khususnya, serta masyarakat di manapun sejauh jangkauan radioku. Untuk itu saya support terus, semoga program acara reportase radioku semakin hari ini lebih baik dari hari kemarin dan hari esok lebih baik dari sajian hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian reportase Radio Kukuningan. Dukung selalu program Radio Kukuningan. Semoga menjadi banyak manfaat untuk umat Rasulullah. Ihsan undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.